bintu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan, ya kita baca atau terjemahkan terlebih dahulu nanti kita jelaskan. Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun tersebut, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Sebelum kita jelaskan, yang harus kita pahami, di dalam kitab Sahih Muslim tidak terdapat lafaz fasaddaqahu bima yaqulu. Ya, dalam periwayatan ini tidak terdapat fasaddaqahu bima yaqulu. Hanya terbatas fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Lafaz kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, nah ini tidak ada. Ya, kenapa kita jelaskan? Karena di situ ada hukum tersendiri sebagaimana hadis yang berikutnya. Ya, kita baca dua hadis karena berkaitan. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud walil arba'ah wal hakim wa qala sahihun ala syartihima. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ataka hinan, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Rawahu Abu Dawud. Walil arba'ah wal hakim, ini riwayat yang lain. Ya, dan diriwayatkan oleh al arba'ah Al-Arba'ah, ini maksud orang alam dari Ashabus Sunan, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wa qala sahihun ala syartihima, ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian beliau mengatakan sahih ala syartihima, sahih sesuai dengan syarat keduanya, keduanya maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi ya dukun kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya di situ ada tafriq, pembedaan. Pembedaan antara ya yang datang ke dukun kemudian bertanya saja, sekedar bertanya saja. Ya. Walaupun dia tidak yakin juga apa yang dikatakan dukun, tapi bertanya, nanti akan ada rinciannya. Ya. Dengan orang yang bertanya dan percaya apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Baik. Baik. Kita kembali kepada hadis yang pertama tadi, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan. Ya. Arraf. Arraf sighah mubalaghah minal arif. Sighah mubalaghah minal arif. Kalau arif mengetahui. Ya, arraf orang yang sangat mengetahui, itu asalnya demikian. Ya. Bukan karena dia betul-betul mengetahui, tapi dinisbahkan saja. Ya, karena dia mengklaim bahwasanya dia mengetahui. Ya. Taib. Wal arraf qilah wal kahin. Dan al-arraf ya disebutkan bahwasanya mereka adalah kahin, ya dukun. Ya, kahin secara spesifik adalah dukun-dukun yang terdapat pada setiap kampung di zaman jahiliyah. Ya. Zaman jahiliyah di perkampungan-perkampungan Arab ketika itu. Ya, terdapat dukun yang seluruh permasalahan kembali kepada dukun tersebut. Dan dia berhubungan dengan syaitan. Wa huwa alladhi yukhbiru 'anil mustaqbal. Ya. Dan dia yang mengkhabarkan tentang masa depan. Ya, berarti lebih kepada apa? Tukang ramal. Wakila, dan disebutkan juga huwa isim am lil kahin wal munajjim war ramal wa nahwihim mimman yastadilu ala ma'rifatil ghaib bi muqaddimatin yastamiluha. Dan disebutkan bahwasanya al-arraf ini maknanya lebih umum. Nama yang mencakup apakah itu kahin, dukun, al-munajjim, ya, tukang nujum, war-ramal, ya, dukun yang menggunakan media pasir. Ya. Tadi sempat berpikir, ya, jangan-jangan kata ramal dalam bahasa Indonesia itu asalnya dari romal ini, ya. Kata ramal dalam bahasa Indonesia, tukang ramal, meramal, itu jangan-jangan dari bahasa Arab, ya, romal ini, romal yang menggunakan media pasir, bisa jadi, ya. Karena berapa banyak kata-kata dari kata-kata bahasa Indonesia yang ternyata serapan dari bahasa Arab. Dan yang selain mereka, yang mereka yastadilu ala ma'rifatil ghaib, mereka berdalilkan untuk mengetahui perkara ghaib dengan muqaddimat, yaitu media-media yang mereka gunakan. Apakah pasir, kalau tukang nujum medianya adalah bintang, dan lain sebagainya. Ya, telapak tangan, kartu, atau mereka bilang bola kristal. Ya. Intinya yang seperti itu, dukun. Fasa'alahu an syai'in. Kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Nah, ini ada rinciannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan rincian, ya, bertanya kepada dukun itu terbagi menjadi beberapa bagian atau berapa kelompok atau berapa jenis. Yang pertama, an yas'alahu su'alan mujarradan. An yas'alahu su'alan mujarradan. Sekedar bertanya saja. Ya, sekedar bertanya saja. Kalau dia ditanya tentang apakah kamu percaya dukun? Enggak juga. Tapi sekedar bertanya saja. Fahadha haramun. Maka ini hukumnya adalah haram. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, ila akhiril hadis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya, ya, tentang sesuatu, lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, ini buat siapa yang sekedar bertanya saja. Ya, sekedar bertanya, nasallahu alaihi. Ya. Kalau percaya, lain lagi hukumnya. Ya, lain lagi hukumnya. Ini sekedar bertanya saja. Ya. Misalnya iseng dia, tanya ke dukun. Nah, ini iseng yang berbahaya. Nah, yang mirip seperti ini apa? Melihat ramalan zodiak. Ya. Zodiak itu medianya apa? Kan bintang. Rasi bintang. Kaitannya dengan apa? An-nujum tadi. Kita sudah belajar pada bab sebelumnya. Ya. Mempelajari bintang atau yang ilmunya ilmu taksir, bukan tasyir. Kalau tasyir, ya, mempelajari letak bintang untuk mengetahui arah, ya, atau mengetahui musim tertentu, ini enggak masalah. Tetapi ilmu taksir, ya, mempelajari bintang, rasi-rasi bintang untuk melihat pengaruhnya terhadap kehidupan seseorang di bumi, ya, yang kita kenal dengan zodiak, ya. Oh, ini kamu Pisces, enggak cocok sama anak Libra. Bodoh, ya, bodoh sekali orang yang masih percaya kayak gini, ya. Kemudian, oh dia gak percaya, tapi iseng aja. Ya, wah, lahir tanggal sekian, berarti bintangnya apa? Sagittarius. Wah, gagah, pegang panah. Gitu. Baca. Iseng. Hati-hati. Khawatir terkena apa? Hadis tadi. Ya. Walaupun dia tidak percaya, khawatir sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Al-Qismusani yang kedua, ya, bentuk pertanyaan kepada dukun. An yas'alahu fayusaddiquhu wa ya'tabira qawlahu. Dia bertanya kepada dukun, kemudian dia benarkan. Ya, bahkan dia jadikan patokan. Ya, betul-betul dianggap perkataan dukun ini tadi, nasallahu alaihi. Ya. Ya, ini orang-orang yang masih percaya ini masih orang-orang yang bodoh. Ya, dan orang yang jatuh kepada kesyirikan itu orang-orang bodoh. Ya. Suka atau tidak suka dia dikatakan bodoh, pada hakikatnya dia adalah bodoh. Fahadha kufrun. Lianna tasdiqahu fi ilmil ghaibi takdibun lil Qur'an. Dan ini adalah kekufuran. Kalau dia membenarkan, jatuhnya apa? Hukumnya jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Pertama, dia takdibun lil Qur'an. Dia mendustakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Rasul, "La ya'lamu." Tidak ada siapapun yang ada di langit dan bumi ini yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah semata. Hanya Allah saja. Kemudian ada seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib dibenarkan, berarti dia mendustakan Al-Quran. Satu. Yang kedua, hadis yang jelas yang kita bacakan tadi, hadis Abu Hurairah. Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya. Kenapa? Karena dia tadi ilahnya dia mendustakan Al-Quran, percaya terhadap orang yang mengaku memiliki ilmu, mengetahui ilmu ghaib. Yang ketiga, an yas'alahu liyakhtabirahu. Dia bertanya untuk menguji. Ya. Menguji, bukan untuk iseng, bukan untuk percaya, apalagi percaya enggak. Dia menguji. Menguji kedustaan orang ini, bahwasanya dia adalah orang yang pendusta. Ya. Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Sayyad. Ya, Ibnu Sayyad dia seorang kahin. Dan ya, dianggap sebagai dajjal. Ini khilaf ya. Ya. Antara para ulama, apakah Ibnu Sayyad ini dialah dajjal atau bukan? Ini khilaf. Ya, dan dia ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi dia dukun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ibnu Sayyib mengatakan, "Madza khaba'tu?" Apa yang aku sembunyikan? Apa yang sembunyikan? Kalau memang dia dukun, harusnya dia tahu. Kalau dia mengakui ilmu gaib, memiliki ilmu gaib, dia tahu apa yang di ya disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak bisa menjawab. Yang dia tahu ada duh. Ya. Ada asap. Ada kabut. Ya, apa yang disembunyikan, apa yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ilaha illallah. Enggak bisa dia. Ya, untuk menjelaskan kedustaan orang ini. Yang demikian enggak mengapa. Ya, yang demikian itu tidak mengapa. Yang keempat, an yas'alahu liyudhira ajzahu wa kadhibahu. Bertanya kepada dukun tersebut untuk memperlihatkan, ya, kelemahan dan kebodohannya, kedustaannya. Fayamtahinuhu fi umurin yatabayyanu biha kadibuhu wa ajzuhu. Dia uji dukun tersebut pada perkara-perkara yang jelas, yang dengannya bisa jelas dia itu dusta, dia itu lemah. Ya. Oh, itu sebenarnya gampang sekali ya. Mereka ini kan mengaku, ya, ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Sayyad, ya, menunjukkan bahwasanya mereka nggak bisa apa-apa. Ya, kalaupun tadi, kalaupun misalnya, ya, ada hal yang kok bisa ya, bisa jadi dia bersekutu dengan syaitan. Dan ini perkara yang jelas adanya, terjadi. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dijelas, kalau memang itu perkara yang jelas, kita uji dia. Dia tidak bisa, orang tahu bahasanya dia dusta. Ya. Dan rata-rata, semua dukun pasti pendusta. Tidak mungkin tidak. Yang kita masukkan dukun-dukun yang ya, yang mengaku mengetahui ilmu gaib tadi. Ya, bukan dukun beranak, kita tidak memasukkan itu. Ya. Tetapi bahasa kitanya kan dukun. Dukun ini adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Nah, ini rinciannya. Dan ini menunjukkan bahayanya. Ya sudah, daripada kita terkena bahayanya, ya, kalau kita mau menguji dia, kok ilmu kita artinya dari sisi tauhid kita masih khawatir. Kalau dia bisa bantah, kita bingung nanti jawabnya. Ya sudah, kita jauh-jauh saja. Ya, jangan mendekati, jangan bertanya. Risikonya besar. Ya, risikonya besar. Kalau kita sekedar bertanya, tidak diterima sholat kita 40 hari lamanya. Ya, apalagi bisa jadi yang tadinya inginnya hanya sekedar iseng saja, hanya sekedar bertanya saja, berubah keyakinannya menjadi membenarkan, nasallahu alaihi. Ya, jatuh pada kekufuran, waliyadu billah. Fasaddaqahu bima yaqul. Ini kita sebutkan laisat fi sahih Muslim, tidak terdapat pada lafaz sahih Muslim. Ya, tetapi yang ada di dalam sahih Muslim, fasa'alahu an syai'in, sampai di situ lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. maka tidak diterima. Jadi sifatnya umum, sekedar bertanya saja. Nah, jadi itu rinciannya, sekedar bertanya saja, ini yang benar. Dia sekedar bertanya saja kepada dukun tersebut, dia tidak diterima sholatnya 40 hari atau 40 malam lamanya. Ya. Baik. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah, arba'ina yawman, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ya. Pertanyaannya berarti dia enggak sholat dong, enggak perlu sholat dong. Ya, bukan demikian. Ya, lam tuqbal di sini maknanya lam tuqjar sholatuhu. Ya, bukan la tafsih sholatuhu, bukan. Ya, sholatnya dalam keadaan ini sahihah, sholatnya sah. Tetapi yang tidak dia tidak dapatkan adalah ajrus sholat. Pahala sholatnya dia tidak mendapatkan sebagai sanksi dan hukuman karena dia mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Tetapi sholatnya sah atau tidak? Ya kalau dia memenuhi rukun syarat dan kewajibannya sah. Ya, kalau begitu tidak usah sholat saja, kan tidak diterima juga pahalanya. Beda lagi. Ya, tidak menggugurkan kewajiban sholat darinya. Ya, tidak menggugurkan kewajiban sholat darinya. Kalau dia tidak sholat, lebih besar lagi dosanya karena dia meninggalkan kewajiban. Ya. Jadi yang dimaksud lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah adalah yang dinafikan di sini adalah nafyul qabul atau nafyu al ajr, tidak diterimanya, tidak mendapatkan pahala, bukan sah atau tidaknya. Lalu bagaimana dengan hadis? Ya. Misalnya hadis Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, lupa hadisnya. Lafaznya. Inna allaha la yakbalu salata ahadikum idha ahdasa hatta yatawadla. Atau kama kala Nabi SAW. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang ketika dia berhadas sampai dia bersuci, sampai dia berwudu. Ya, tergantung hadasnya. Kalau hadas kecil dia berwudu, kalau hadas besar dia mandi. Ya, la yaqbalullahu salata ahadikum ya idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya. Nafyul qabul dalam hadis ini, penafian diterimanya salat dalam hadis ini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, yang dinafikan pahalanya atau sah atau tidaknya. Kalau seorang misalnya dia ya tidak berwudu kemudian dia salat, sah atau tidak salatnya? Tidak sah. Sama-sama kan? Tadi hadisnya apa? Man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqballahu salatun arba'ina lailah. Apa yang membedakan? Ya, kata Syaikh Utsaimin yang membedakan di sini, kalau penafiannya, kalau penyebabnya adalah hilangnya syarat, ya, salah satunya adalah hilangnya syarat atau ada hal yang menghalangi diterimanya salat seorang, maka yang dinafikan adalah sah atau tidaknya. Ya, salah satu syarat seorang itu sah salatnya apa? Taharah. Ya kan? Taharah. Maka ketika tidak ada syaratnya, tidak diterima, tidak sah salatnya. Kalau kaitannya dengan syarat ini tadi. Ya, tapi orang yang bertanya kepada dukun tadi, syarat-syaratnya sudah lengkap, ya, dia sholat juga sholatnya bagus, secara apanya, gerakannya, rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnah sholatnya, tapi dia bertanya pada dukun, tidak ada syarat yang tidak dipenuhi, tidak ada perkara yang menghalangi diterima atau tidaknya sholatnya. Maka ketika dinyatakan tidak diterima sholatnya, maka yang dimaksudkan adalah tidak berpahala, tidak mendapatkan pahala, tetapi tetap sah sholatnya. Dan tetap wajib harus dilakukan. Ya, walaupun tidak mendapatkan pahala. Ya, tetapi ini sanksi yang sangat besar. Selama 40 hari dia sholat, enggak ada pahalanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Lalu kenapa kok 40 hari misalnya? Kenapa bukan 35 hari? Kenapa bukan 50 hari tetapi 40 hari? Kata Syekh Utsaimin, takhsisu hadzal adad la yumkinuna an nu'allilahu. Lianna syai'al muqaddar bi'adadin la yastati'ul insanu ghaliban an ya'rifa hikmatahu. Ya, ini hal yang kita ya terima saja. Ya. Pengkhususan jumlah ini yaitu 40 hari adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita untuk mencari apa sebabnya. Kenapa kok 40 hari? Ya, dan kebanyakan ketika syariat itu berkaitan dengan jumlah, ya, kenapa kok sholatnya 5 waktu bukan 10 waktu? Ya, kenapa kok sholat isya jumlahnya 4 rakaat bukan 3 rakaat bukan 6 rakaat? Nah, ini adalah hal-hal yang sebaiknya kita menerimanya saja. Dan ini hukum asalnya demikian. Bahwasanya syariat-syariat, ya, syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima saja sudah, itu yang ya, itu yang paling selamat. Sami'na wa ata'na. Ya. Dengan kita meyakini pasti di situ banyak hikmahnya. Masalah kita tahu hikmahnya atau tidak itu urusan belakangan. ya, urusan belakangan. Kenapa sih Islam mengharamkan babi? Misalnya itu pertanyaan yang paling sering kan. Ya. Kalau kita tidak paham konsep ini, bahwasanya namanya Islam itu adalah istislamu lillah. Seorang itu istislam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Tunduk dengan mentaatinya. Ya sudah, tunduk dan pasrah saja terhadap perintah Allah. Itu harusnya. Kenapa kok demikian? Karena kita hamba Allah, karena kita ciptaan Allah. Allah yang lebih mengetahui tentang kita. Oh, tapi kan kita dikasih akal untuk memahami, benar. Ya. Dan ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada syariat Allah, bukan berarti kita tidak memahami, justru ini pemahaman yang paling benar. Bahwasanya akal itu tunduk kepada yang menciptakannya. Ya. Kalau sudah dicari-cari hikmahnya, ya, bukan tidak boleh, perhatikan, bukan tidak boleh mencari hikmah. Berapa banyak para ulama menjelaskan, ya, hikmah dari satu syariat. Ya, tetapi yang harus kita pahami, apa yang mereka lakukan ketika mendapatkan syariat itu, mencari hikmahnya terlebih dahulu atau sami'na wa ta'na terlebih dahulu. Ya, sami'na wa ta'na terlebih dahulu. Ya, kita dengar, kita taat. Ya, karena itu wahyu, karena itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Dengan meyakini bahwasanya kalau itu syariat, pasti ya maslahatnya kembali kepada kita, pasti maslahat. Kalau itu diharamkan, pasti mudarat. Apa mudaratnya? Nanti, yang penting kita taati dulu. Apa maslahatnya? Taati dulu. Kalau tahu, walhamdulillah menambah keyakinan kita. Kalaupun tidak tahu, tidak memadaratkan kita dan tidak mengurangi keyakinan kita. Ini seharusnya. Ya? Kenapa babi haramnya? Sudah Allah mengharamkan babi, selesai. Pasti banyak madaratnya. Ya. Oh, babi misalnya banyak cacing. Ya mungkin salah satu madaratnya, bukan itu saja. Dan bukan satu-satunya. Ya, apa yang Allah haramkan pasti madarat. Allah mengharamkan khamar, pasti madarat. Allah mengharamkan kesyirikan, pasti madarat. Ya, kita tinggal terima. Ya. Nah, itu harusnya sebagai seorang muslim. Ya. Karena asalnya namanya muslim itu aslamna, kami terima, kami pasrah. Ya. Dan berapa banyak hal-hal yang para ulama tidak menemukan hikmahnya, ada yang belum menemukan hikmahnya. Ya, dan biasanya kembali kepada disebutkan ini perkara ta'abbudiyah. Ya, sudah dalam bentuk peribadatan. Ya. Kita ta'abbudiyah. Ya. Kita beribadah kepada Allah dengannya. Hikmahnya wallahu a'lam. Banyak sekali. Tapi itu tadi, ketika kita sikap awalnya adalah sami'na wa ata'na, apapun syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ya sami'na wa ata'na terlebih dahulu. Ya. Para sahabat ya demikian. Enggak ditanya ini wajib atau sunnah, enggak. Ini kalau larangan ini haram atau makruh, enggak. Ya. Perintah, anjuran, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Ya. Wallahu taala alam, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Kita dapat rincian dari hukum mendatangi dan bertanya kepada dukun, ada yang haram kalau dia sekedar bertanya, ada yang kufur kalau dia bertanya dan membenarkan, ada yang dianjurkan kalau memang dia mampu untuk ya mengungkap kebobrokan dari si dukun tersebut, ya mengungkap kepada khalayak ramai bahwasanya dukun tersebut adalah seorang pendusta, tidak layak untuk dipercaya, tidak layak untuk diikuti kata-katanya. Ya. Wallahu taala alam, naktafi lahu subhanahu wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.